Telah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa sikap mengikuti atau mengedepankan hawa nafsu dalam semua urusan akan menjadi sebab kesesatan seorang hamba. Sikap mengikuti atau mengedepankan hawa nafsu dalam semua perkara akan menjadikan seorang yang faqih menjadi jahil. Seorang yang hafiz menjadi seolah-olah tidak pernah menghafal dalil-dalil Al-Quran atau Sunnah. Sikap mengikuti atau mengedepankan hawa nafsu, emosi, gengsi, merasa yang paling senior sehingga meremehkan orang-orang yang dia anggap di bawahnya, atau sebab-sebab yang lainnya, sakit hati, itu semua hawa nafsu atau ujub terhadap ra'yunya, ujub terhadap kepandaiannya. Sikap mengikuti atau mengedepankan hawa nafsu akan menjadikan seorang hamba mutalawwin, tidak kokoh, tidak menentu sikap-sikapnya, tidak bisa thabit karena dia dikungkung oleh kepentingan-kepentingan. Sesuai dengan arah kepentingan itu bergerak, dia akan ikut bersama pergerakan kepentingannya. Itu yang dinyatakan atau dinasihatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Ya kawat talawun fi dinillah, fa inna dinallahi wahidun. Kenapa sampai diwasiatkan oleh beliau wasiat yang mulia ini? Karena memang nampak bagi beliau bahwa at-talawun fi dinillah adalah sebuah kesesatan. Seorang yang mengikuti atau mengedepankan hawa nafsu dalam bersikap akan muncul hal-hal yang aneh darinya. Aneh. Bahkan akan menjadikannya menilai dan memposisikan yang ma'ruf sebagai mungkar, yang haq sebagai batil, dan sebaliknya.